siapa lagi pegelnya pegelinu, siapa masuk anginin capek loyo. Minum aja jamu komplit si kau muncul, jangan lupa jamu komplit si kau muncul. Capek pegelinu nyeri sendi, minum jamu komplit pegelinu. Greges-greges mual perut kembung, minum jamu komplit tolak angin. Nah, kalau badan loyo kurang bertenaga, minum jamu komplit kuku bima. Minum jamu komplit, sedang muncul. Minum jamu komplit, sedang muncul. Pegelinu masuk angin pasti hilang. Badan capek, badan layak jadi segar. Jamu komplit Sido muncul, komplit isinya, komplit pilihannya. Rasanya enak tenan.